Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Di dalam babul asma, isim-isim telah kita lewati. Isim yang murab ada 9. Coba datangkan contoh isim mufrad yang marfu dan tandanya Aba Talhah. Waladun, apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Isim mutsanna yang mansub Aba Ali. Isim mutsanna yang mansub waladaini, tanda mansubnya waladaini alia. Jama muzakkar salim yang majrur Aba Aisyah, dengan tambahan huruf jar ya, lil muslimina. Apa tanda majrurnya? Ya, kenapa majrur? Kenapa majrur? Kenapa majrur? Karena dimasuki huruf jar. Apa huruf jarnya? Lam. Apa tanda majrurnya? Ya, kenapa dengan ya? Kenapa dengan ya tanda majrurnya? Karena jama mudzakkar salim. Datangkan jama muannats salim yang marfu Aba Hakim. Kafiratun, apa artinya? Wanita-wanita yang kafir. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Barakallahu fikum. Datangkan asmaul hamsah yang majrur Abaillah, pakai huruf jar. Li abika, apa tanda majrurnya? Ya. Datangkan isim mangkus yang mansub Aba Yazid. Saya melihat si maksur. Naam. Si maksur bukan mangkus, al-qadhi mangkus. Jangan terbalik. Al-huda. Naam, al-huda apa tanda mansubnya? Fathah apa? Fathah muqaddarah. Al-huda karena ujungnya alif, alif pun enggak ada berharokat. Fathah muqaddarah. Datangkan isim mangkus yang marfu Aba Nabil. Al-qadhi apa, apa tanda marfunya? Dhammah muqaddarah. Datangkan ismul ladzi la yansarif yang majrur didahului huruf jar. Li Aisyata. Aisyata majrur, apa tanda majrurnya? Fathah. Ismul ladzi la yansarif ditandai majrur dengan fathah apabila terpenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Anas. tidak menjadi mudhaf, ahsanta. Syarat kedua, Nabil. Kosong dari alif lam, ahsan. Naam. Kalau ismul ladzi la yansarif menjadi mudhaf, maka dia majrurnya dengan apa? Dengan kasrah seperti isim mufrad. Kalau ismul ladzi la yansarif dimasuki alif lam, maka tanda majrurnya apa? Kasrah bukan fathah. Anil mughirati. Iya. Naam. Sebutkan ismul ladzi la yansarif yang alasannya termasuk ismul ladzi la yansarif adalah alif ta'nits maksurah. Darman. Datangkan contoh ismul ladzi la yansarif yang sebab dia menjadi ismul ladzi la yansarif karena alif ta'nits maksurah. Seperti apa contohnya? Hah? Naam Abu Zuhair. Hubla, apa artinya hubla? Apa? Hah? Tali. Hubla. Apa Abram Doni benar hubla artinya tali? Benar hubla artinya tali? Hubla artinya tali, benar? Salah, yang benar apa? Wanita yang hamil, hubla. Kalau tali, hablun. Hablun. Nah, dekat. Nah. Aba Abdul Razak, sebutkan ismul ladzi la yansarif yang sebabnya adalah al-wasfu. Enam. Al-wasfu ma'al adl. Hah? Masna. Ahsanta, masna. Aba Ghosan, sebutkan ismul ladzi la yansarif yang alasannya al-wasfu ma'al ziyadatil alif wa nun. Nam sakranu. Apa artinya sakran? Apa artinya sakranu? Sakran. Nam. Abadani sakran. Orang yang mabuk. Contohkan ismul ladzi la yansarif yang alasan termasuk ismul ladzi la yansarifnya adalah al-wasfu ma'a waznil fi'li. Aba Umar. Ahmadu. Ahsanu. Kalau Ahmadu al-alam ya. Kalau al-wasfu ahsanu. Akbaru, asgaru. Naam. Contohkan ismul ladzi la yansarif al-alam ma'al adl. Seperti apa, Aba Azizah? Umaru. Asalnya apa, Umar? Kenapa disebut adl dia Umar? Apa arti adl? Arti adl itu apa? Hah? Naam, Aba Atifah adl. Apa arti adl? Adil. Aba Naam Marwazi. Adil. Naam Nasrul. Adil. Gosan. Adil. Naam. Wahyu. Naam. Wahyu itu. Naam. Apa arti adil? Sebuah kata yang diambil dari kata yang lain. Umar diambil dari kata Amir. Adil namanya. Naam. Tayyib. Kita lanjut. Fi'il, ada berapa fi'il? Ridha. Tiga sebutkan. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi, Zaki? Nah, fi'il yang menunjukkan kejadian nam yang telah lewat atau lampau. Contoh fi'il madhi, Huzaifah. Kataba, apa arti kataba? Telah menulis. Naam. Apa arti qatafa, ghassan? Telah memetik. Ahsanta. Naam, apa arti? Naam. Ghalaqa. Alwi. Apa? Menutup, telah menutup. Naam. Fi'il madhi dibagi berapa bagian, Marwazi? Dua sebutkan. Majhul sama ma'lum. Apa arti fi'il madhi ma'lum, Hamid? Naam. Aba Ahbab. Naam. Gali. Dah tahu. Abdurrahman, apa arti fi'il ma'lum? Abdullah. Yang diketahui pelakunya. Ahsanta. Apa arti fi'il madhi majhul? Hamdalah. Tidak diketahui pelakunya. Naam. Contohkan fi'il madhi. Bagaimana cara membuat fi'il madhi majhul, Abbas? Didomahkan awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Fi'il madhi bisa dikenal dengan tandanya. Apa tanda untuk mengenal fi'il madhi? Aba Talhah. Naam, Aba Ali. Di fathah huruf akhirnya selama-lamanya. Seperti kata Ibnul Ajurrum rahimahullah. Apa kata Ibnul Ajurrum? Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu diharokati fathah akhirnya selama-lamanya. Naam, barakallahu fikum. Tasrif fi'il madhi. Naam. Ada berapa tasrifan? Aba Aisy Asiyah. 14. Tasrif ini disebut tasrif apa? Lugawi. Naam, nanti di sana ada tasrif istilahi. Ada berapa? Ada 14. Coba tasrif kataba tanpa melihat buku, Aba Hakim. Kataba نعم أبا إلا. نعم ذهب. نعم أبا يزيد قرأ. نعم نبيل جلس. أنس رجع. نعم أبا نبيل كتب tanpa melihat buku. نعم Masya Allah. Abu Hudzaifah fataha. Fatahat. Fatahata. Fatahtu fatahna. Naam. Aba man. Aba nam Zuhair. Akala. Naam. Aba Ramdhani. Daraba. نعم أبا عبد الرزاق كتب. كتبت. نعم أبا غسان كتب. Katabat. Katabat, katabata. Katabna. Badani, katabat. Katabna. Katabta. Ayo. Lang. Aba Umar mana'a. أبا سوداء ذهب ذهب ذهبت ذهبتم نعم أبا طلحة نعم قرأ نعم أبا علي جلس أبا آسيا فتح أبا عزيزة مراجعة أبا عاطفة أكلا أبا مروزي ضربا نعم أبا نعم الحميد كتب نفال كتبت كتبت Aba Nam Aba Ahbab Kataba Nam Santri Semuanya Kataba Santri semuanya kataba ada santri ada bukan berarti syabab ya syabab Abbas dan syabab Naam zahaba ya syabab zahaba Satu lagi, ya syabab, daraba. Naam. Apa arti darabtum, Aba Hakim? Naam, katabtum, naam. Kalian telah menulis, laki-laki. Naam. Apa arti Aba Nabil? Katabtunna. Katabtunna. Iya. Mereka beberapa orang laki-laki telah menulis. Benar Aba Hudzaifah? Salah yang benar? Para Para perempuan telah menulis. Mereka atau kalian? Kalian para perempuan. Nah, kalian beberapa orang perempuan telah menulis. Kata betunna ya. Nah. Baik. Jangan salah. Katabat. Katabat Abu Ramdhani. Katabat. Mereka seorang perempuan. Nah, dia seorang perempuan telah menulis. Asanta. Nam. Katabata Abagosan. Katabata. Nah, dia dua orang perempuan telah menulis. Asanta. Katabti Abadani. Katabti. Engkau seorang perempuan telah menulis. Abasya. Naam, lupa fi'il madhi majhul belum diartikan ya. Naam. Fi'il madhi majhul ingat. Kata kerja Pak. Pasif. Telah di. Kuria apa artinya? Telah dibaca. Putiha. Telah dibuka. Kutila. Telah dibunuh. Nuzira. Telah dilihat. Nusira. Telah ditolong. Barakallahu fikum. Naam. Yang fi'il madhi yang majhulnya, tasrif lugawinya sama jumlahnya seperti tasrif apa? Maklumnya. Kataba menjadi apa? Kutiba. Sama kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna. Kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Sama ya. Nah, tinggal diganti harokatnya saja. Telah di artinya. Nah, telah di. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, nam tasrif fi'il madhi yang telah kita baca, tasrif lugawi namanya, nam barakallahu fikum, harus dihafal dan dicocokkan kepada fi'il-fi'il yang lain. Seperti zahaba, nam pernah dicoba tadi siang di rumah, zahaba. Siapa yang mencoba dari kalangan ikhwah? Ada yang coba? Nah, Abu Zaifah. Naam. Barakallahu fikum. Dipraktekan supaya naam lisannya licin. Barakallahu fikum, mudah. Naam, jangan tidak berat. Barakallahu fikum. Kalau tidak pernah praktek, naam tidak pernah dikeluarkan suaranya, berat. Barakallahu fikum. Naam, di dalam muhadatsah, di dalam mempraktekannya berat kalau jarang mengucapkannya. Sekarang kita lanjut. Yang kedua dari fi'il adalah al-fi'lul mudari'u. Fi'il mudari'. Naam. Ya. Fi'il mudari'. Naam. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudari'? Naam. Al-fi'lul mudari'u huwa fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbali. Fi'il mudhari' adalah sebuah fi'il yang menunjukkan kepada sebuah kejadian di waktu hal sedang terjadi, wal mustaqbali, dan di waktu akan datang. Sedang atau akan. Nah, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian di waktu yang sedang terjadi atau dan akan terjadi. Contoh, mithlu yaktubu, dia seorang laki-laki sedang menulis atau akan menulis. Bisa sedang, bisa akan. Akan menulis. Sedang menulis. Yang kedua, yaqra'u, sedang atau akan membaca. Yaqra'u. Yang ketiga, yajlisu, sedang atau akan duduk. Yashrabu, sedang atau akan minum. Yashrab. Ini contoh, beberapa contoh fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan kepada sebuah kejadian dan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Apa tanda daripada tanda fi'il mudhari untuk kita bisa mengenalinya? Tanda fi'il mudhari untuk kita bisa mengenalinya. Kan setiap segala sesuatu memiliki tanda. Dengan tanda akan dikenali. Pada halaman berikutnya diterangkan. Wa'alamatuhu. Dan tanda fi'il mudhari itu. Adalah ma kana fi awwalihi ihda ahrufi anaitu. Tanda fi'il mudhari itu adalah sebuah fi'il yang diawali salah satu dari huruf anaitu. Alif, nun, ya, ta. Tanda fi'il mudhari adalah diawali oleh salah satu huruf ana itu di awalnya. Ana itu berapa huruf itu? Alif, nun, ya, ta. Jadi apa? Di awal fi'il tersebut ada huruf, salah satu huruf anaitu. Anaitu. Yang pertama apa? A? Alif. Yang kedua apa? Nun. Yang ketiga? Ya. Yang keempat? Ta. ya. Ini tanda kalau ada huruf in di awal fiil, maka apa? Dia adalah fiil mudhari. Contoh di kitab, coba perhatikan. Contoh yang alif tandanya aktubu. Ada hamzahnya? Ada di awalnya. Aktubu. Hamzah ini mengandung arti ana, saya. Nah. Hamzah ini mengandung arti apa? Ana atau saya. Sehingga mengartikan aktubu apa? Aktubu, saya sedang menulis atau saya akan menulis. Aktubu. Nah. Jadi aktubu, nah. Aktubu di dalamnya terdapat dhamir ana, saya. Ya, contohnya aktubu. Nah, kalau nun apa? Nahnu. Apa arti nahnu? Nahnu arti nahnu kami. Nah, sebelumnya lanjut dulu contohnya. Aktubu, apa arti aktubu? Saya akan menulis. Aftahu, apa artinya? Saya akan membuka. Akra'u, saya sedang membaca atau saya akan membaca. Ajlisu. Nah, saya sedang duduk. Ashrabu. Saya sedang minum. Saya tanya. Aktubu fi'il apa? Jawabannya apa? Fi'il mudhari. Dari mana Anda mengetahui aktubu fi'il mudhari? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Diawali oleh huruf hamzah. Huruf ana itu ini, ya, huruf ana itu ini disebut huruful mudara'ah. Mudara'ah. Apa? Huruful mudara'ati. Huruf ana itu disebut apa? Huruf ana itu ini disebut huruful mudara'ah. Ada berapa huruf mudara'ah? Ada empat. Jadi kalau ditanya, aktubu adalah fi'il mudhari. Apa tandanya? Diawali oleh salah satu huruf mudara'ah. Gitu ya. Ana itu tadi. Huruf mudara'ah itu lah, ana itu. Nah, kurang tepat huruf mudara'ah. Yang benar huruf mudara'ah. Artinya sama huruf mudara'ah, tapi istilahnya bukan huruf mudara'ah. Huruful mudara'ah. Mudara'ah. Ya. Ya mudara'ah. Untuk mengingat saja. Tapi istilahnya baru di kalangan orang Arab. Heran dia huruf mudara'ah. Nah, ya. Kalau kita bahasa kita enggak apa-apa. Huruf mudhari. Di awal huruf mudhari. Ada berapa huruf mudhari? Empat. Apa terkumpul dalam kalimat apa? Ana itu. Ana itu. Nah. Nanti akan disebutkan. Insya Allah kita akan sebut. Apa hukumnya fi'il mudhari itu? Nah. Diingatkan nanti ya. Nah. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Jadi tanda mudahnya tanda fi'il mudhari apa? Diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Ada berapa huruf mudhara'ah? Ada empat. Terkumpul dalam kalimat anaitu. Itu. Kalau ditanya aktubu kenapa fi'il mudhari? Karena diawali oleh salah satu huruf mudara'ah yang empat. Nah, begitu ya, lebih mudah. Itu istilah memang yang dikenal. Di Arab pun begitu disebutnya. Naam. Aftahu fil apa banabil? Fil mudhar apa tandanya? Hah? Nah, karena diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang empat. Nah. Abahbab, ajlisu kenapa disebut fil mudhara'? Karena diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah, gitu ya. Digunakan isi jawaban itu. Sama jawabannya seperti dalam kitab-kitab. Nah. Nah. Aba Asyah, ashrabu kenapa disebut fil mudhari? Kan diawali oleh salah satu huruf mudhari. Ada berapa huruf mudhari? Ada empat, terkumpul dalam kalimat ana itu. Alif artinya apa? Saya. Yang kedua, huruf mudhari-nya nun yang berarti nahnu. Apa arti nahnu? Kami. Nun berarti nahnu. Nam. Contoh. Naktubu. Apa artinya naktubu? Kita artikan kami sedang atau akan menulis. Ya. Kok diartikan kami? Apa tandanya? Akhirnya ada nunnya. Nam. Kalau ditanya, naktubu Aba Hakim fil apa? Apa sebabnya? Diawali oleh salah satu huruf mudhara. Ada berapa huruf mudhara? Ada empat. Apa huruf mudhara-nya pada kalimat naktubu? Apa huruf mudhara-nya pada kalimat naktubu? Nun. Gitu. Nah, ya. Nun yang berarti nah. Naftahu apa artinya naftahu abailla? Kami sedang membuka. Nakra'u hamdalah. Naam, kami sedang akan membaca. Najlisu Abdullah. Nashrabu Abu Hudzaifah. Naam. Lanjut. Yang huruf mudhara'nya ya. Ya berarti huwa dia. Apa dia huwa? Dia. Naam. Ya. Contohnya yaktubu. Apa artinya kalau kita artikan yaktubu? Dia sedang atau akan menulis. Ya apa artinya di sini ya? Yaitu huwa. Dia seorang huwa. Ya. Ya. Dia seorang laki-laki ya, kan? Kemudian yang huruf mudhara'nya ta. Apa ta? Artinya bisa kamu, bisa dia perempuan. Kalau ta di sini apa? Nah, bisa anta, bisa hia, tergantung konteks kalimatnya. Kalau anta apa? Engkau seorang laki-laki. Kalau hia, dia seorang perempuan. Ya. Nah. Naam. Apa arti taktubu? Engkau sedang atau akan menulis. Ini arti pertama. Arti kedua, dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Kalau saya mengatakan saya akan menulis dengan kalimat yang terperinci, ana aktubu atau ana taktubu atau ana yaktubu, yang benar yang mana? ana aktubu. Saya kan harus pada domirnya ana. A, ana aktubu. Naam. Kalau kami sedang menulis, nahnu naktubu, nahnu aktubu, nahnu yaktubu, nahnu taktubu, mana yang benar? Nahnu naktubu, kami akan menulis. Ya, naam. Cukup, sudah cukup nahnu, kami akan menulis. Tapi kalau nahnu naktubu, lebih jelas lagi. Naam. Namanya nanti jumlah ismiyah kalau nahnu naktubu. Kalau naktubu saja jumlah fi'liyah. Nah, ya. Ingat ada jumlah ada dua? Nah, jumlah kan ada dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali isim. Nahnu termasuk isim. Kemudian hukum, sekarang baru pertanyaan Abu Nabi tadi. Hukum fi'il mudhari. Naam, hukum fi'il mudhari, fi'il mudhari hukumnya marfu selama kosong dari amil nasab dan amil jazm. Naam, seperti aktubu dilihat. Naam, aktubu di sini, naam. Ini marfu nih. Ya. Apa tanda marfunya? Dhamma. Karena fi'lam fi'il mudhari ini kalau kosong di depannya enggak ada lan, enggak ada lam, maka tetap apa? Aktubu. Tapi kalau dimasuki lan, maka berubah nanti lan aktuba. Saya tidak akan menulis. Lam aktub. Nah, nanti ya. Nanti. Nah. Lam aktub. Saya tidak akan. Nanti akan ada babnya. Barakallahu fikum, nanti akan ada babnya. Hukum fi'il mudhari adalah marfu. Nah. Apa hukum fi'il mudhari? Marfu selama kosong dari yang menasobkan dan kosong dari yang menjazmkan. Oleh karena itu, kalau kosong, maka tetap dhamma hukumnya. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Nah, karena apa? Kosong dari yang menasobkan, kosong dari yang menjazmkan. Ini hukum asal fi'il mudhari. Wallahu ta'ala alam, insyaallah besok subuh kita lanjut tasrif fi'il mudhari'nya. Nah, selama kosong dari yang menasobkan dan kosong dari yang menjazmkan. Insyaallah, nah. Ada babnya nanti. Babnya di sini, nah. Ada halaman 26. Ada babnya. Cukup sekarang diketahui saja hukum fi'il mudhari adalah nam marfu selama kosong dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Apa yang ditanya? Yakul fil mudhari. Nah, bersambung dengan nun. Nunnya nun taukid. Takilah. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian makan dengan menggunakan tangan kiri. Ini masih sama nun taukid takilah. Wala yashrabanna biha. Jangan sungguh-sungguh, jangan benar-benar kalian makan dengan. Berarti kalau yang ini ya serabu dia, hanya ini menunjukkan yang simalnya. Ya, simalnya. Simakan anggota badan dobel, anggota badan dobel hukumnya mana? Ya, kita dia. Saya kira dia di hukumnya mana semua.